بسم الله الرحمن الرحيم. Muslim. Itu enggak usah contoh jauh-jauh. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Baru saya tahu memang, oh ternyata sistematika di dalam keyakinan Islam ini tidak berdiri pada pondasi keilmuan. Artinya urusan ilmu, silakan antum belajar ke Mesir, silakan antum belajar ke Mekah, silakan antum sekolah ke Kairo. Tapi tidak jadi ukuran itu seseorang dikatakan memang mentalnya mental seorang takwa. Enggak jadi ukuran. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini, usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah, ditanya, mau enggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Jadi ukuran enggak Ustaz? Jadi ukuran enggak? Enggak jadi ukuran. Enggak jadi ukuran. Sudah mau mati ambisi. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Tadi-tadinya komitmen, konsisten, istiqomah. Jalan bersama-sama ustaz-ustaz yang lurus. Jalan bersama umat yang jujur. Diancam oleh botak yang di KPK itu, kafir Agus Raharjo. Langsung mundur. Kalau enggak salah tahun 2017, saya ceramah di Masjid Al-Falah. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajingan, Bajang. Direkam begini, waktu itu Ustaz Somad suka jalan sama dia. Saya katakan Ustaz Somad, ini direkam, yang ini yang rekam. Saya katakan begitu. Jangan lagi jalan-jalan dengan satu itu. Kenapa? Karena saya orangnya kritis. Dari mana Ustaz tahu? Ada jemaah bilang, betul kata Ustaz, berarti Ustaz ini berilmu. Bukan berilmu. Ustaz punya karoma melihat ke depan. Bukan. Dia sekolah sampai doktor, mendapatkan gelar akademik dalam bidang spesialisasi agama. Doktornya kan dari Mesir. Dia pulang ke Indonesia, dia tidak ejawantahkan, dia tidak realisasikan konteks keilmuannya, spesialisasinya sebagai seorang doktor agama. Tapi dia menjadi politikus dari Partai Demokrat. Dari situ saya kritis, wah ini enggak betul berarti. Dia membungkus dirinya dengan ayat-ayat Quran, dia membungkus dirinya dengan keilmuan hadis untuk mencari kepuasan nafsu dulu, duniawi, syahwat. Di situ saya sudah enggak percaya, memang betul terjadi. Nah, kalau orang kafir berbuat dusta, munafik, berbuat maksiat, Allah enggak cepat hukum. Tapi kalau orang berilmu, ini belum rasa ini. Kita, skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Kalau Bapak mau tahu, cuma satu biang kerok yang membuat kita semua khawatir di Indonesia ini. Bu, nenek-nenek yang di Jakarta tuh, yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati tuh Megawati itu. Ah dia. Baru cucu-cucunya mulai ikut ke bawah, Mokhtar Ngabalen, ah itu. Itu orang-orang yang suka menjilat apa? Muntahnya sendiri. Yang dia sudah buang dia jilat, dia muntah. Itulah orang munafik. Lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir kita tahu, tetangga kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus. Tahu kafir, kita tahu Robertus, Spiritus, Captikus. Dari namanya sudah kita tahu, oh ini kafir. Tapi yang paling bahaya yang kita hadapi sekarang ini adalah orang yang mengaku Islam. Terbelah kita, pecah kita, cuma karena perempuan berdosa ini. Bukan kecil dosa yang dia lakukan di tengah bangsa masyarakat Indonesia ini. Dia obrak-abrik. Sebenarnya siapa dia ini? Dia pun enggak tahu dengan dosanya. Pasti ada yang menyetir dia. Karena tingkat inteligensinya Megawati ini kan juga, Pak, di bawah rata-rata. Cuma karena anak presiden. Tidak ada orang pintar di Indonesia ini kecuali beberapa orang saja. Coba tanya para akademisi yang ada di Indonesia. Orang pintar di Indonesia itu siapa? Bukan akademisi. Bukan para intelektual, bukan ulama. Orang pintar yang paling pintar di Indonesia ini adalah jenderal-jenderal angkatan darat. Coba tanya para pakar itu. Sebab mereka menamatkan pendidikan jenderalnya, mereka harus ke Israel. Jadi jenderal-jenderal angkatan darat itulah orang-orang pintar, nasionalismenya tinggi. Kita ini kan diadu domba antara mukmin kafir, antara mukmin dengan mukmin, mukmin dengan kafir, diadu domba kita bermain pesawat, urat saraf, perang urat saraf. Siapa yang bermain ini? Partai Komunis. Komunis yang menciptakan suasana seperti ini. Mau menyangkal atau tidak, ada di Indonesia. Siapa itu? Yang ngaku-ngaku Islam padahal PKI. Orang sudah ngaku kok, ada perempuan yang ngaku, kami ini, anak cucu kami, ada 15 bahkan sampai 20 juta. Nah, muncul di TV, dipanggil Ustadz. Manusia dari Jawa itu, sampah masyarakat. Sampah masyarakat, jadi juru bicara. Bela-bela pemerintah. Ketahuan sekali, banyak sekali pemakan tai di negara kita ini. Banyak sekali pemakan kotoran, dosa munafik. Musibah apa lagi yang akan menimpa negara kita ini, kalau dibiarkan terus begini. Saya ini kan orang dari kafir. Jadi tahu persis. Mana nih orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang lurus, bayar. Dulu begitu Pak, gereja punya cara. Pak, Protestan dari Stuttgart, bantuannya. Katolik dari Roma. Pantekosta, Bethel. Gereja Pantekosta, aliran-aliran Pantekosta. Dia dananya dari Bethel, Pinkestrek, Nederland. Kumpul semua dana itu. Dulu saya masih ingat, ada yang almarhum namanya, yang suka-suka ke gereja itu. Tapi sudah disiksa sekarang, dikubur. Tetap masuk surga, tapi benjol-benjol. Nurkolis Majid. Itu orang-orang yang suka-suka bergaul dengan kafir. Yang suka-suka puji kafir. Nah ini yang tantang Ustaz Somad ini. Memang dia ceramah bukan di dalam masjid. Dia ceramah di dalam gereja. Siapa lagi? Ini tuh memang asli pemakan kotoran kafir. Saya sudah tinggalkan itu, dia yang ganti sekarang. Innalillahi. Saya tinggalkan itu Gaji yang sangat besar dari Jerman, saya tinggalkan. Fantastis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lengkap. Kemana-mana. Pentofel, pakai sepatu, jas. All England. Semuanya serba mahal. Sekarang saya kesana kemari cuma dengan apa ini? Gamis di Tanah Abang 75 ribu. Enggak apa-apa, bangga saya. Bangga. Dulu saya masih pendeta, lihat orang Islam pakai sorban begini, taplak meja dari mana dia pakai itu? Kurang ajar betul, bajingan betul saya dulu. Orang pakai baju gamis begini, ini kain pintu dari mana? Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah. Yang saya katakan taplak meja saya pakai, yang saya katakan kain pintu.